Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astatul hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita sanjungkan, kita haturkan kepada Rabb kita, Sang Khalik kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita memuji Allah atas kebesaran, atas kesempurnaan, demikian juga atas semua limpahan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau sampai hari akhir nanti. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang insya Allah penuh berkah ini, di tempat yang juga insya Allah berkah, ya, alhamdulillah kita bisa hadir kembali pada pagi hari ini dalam rangka untuk thalabul ilm, dalam rangka untuk memenuhi kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, masih melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, yaitu dengan tema wanita-wanita penghuni surga. Ya, sebagian sudah kita paparkan pada pertemuan yang lalu, ya. Jadi wanita-wanita penghuni surga, masih ingat Ibu berapa poin yang sudah kita bahas? Yang pertama apa? Ya, yang pertama tentunya adalah kita melaksanakan apa? Hak, ya. Hak siapa? Hak Allah, ya, karena Allah lah yang menciptakan kita. Ya, Allah yang sudah menciptakan kita, tentunya kita diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Maka kita harus menunaikan hak Allah. Berarti adalah kewajiban kita menunaikan hak Allah dan juga haknya suami. Suami, ya, adalah ketika kita sudah berlevel menjadi seorang istri, maka kita punya suami. Suami ini adalah orang yang harus kita apa? Taati, harus kita tunaikan hak suami kita setelah Allah. Kemudian yang kedua apa, Bu? Apa? Ya, waspada. Ya, jadi wanita yang kelak akan menghuni surga ialah wanita yang senantiasa waspada. Ya, waspada terhadap apa? Terhadap gangguan syaitan. Ya, karena setan ini ya sejak dia dikeluarkan dari surga ya, karena dia bangkang dengan perintah Allah ya, karena dia disuruh bersujud kepada siapa? Nabi Adam. Dia enggak mau ya, dia protes ya, karena dia merasa lebih baik, merasa lebih tinggi. Dia diciptakan dari apa? Api, dari cahaya, sedangkan anak Adam dari tanah. Maka enggak mau, maka akhirnya setan ini dikeluarkan. Kemudian dari situlah dia berjanji akan senantiasa untuk memperdaya manusia ya, yang enggak rela ya. Makanya dari dulu sampai nanti hari kiamat, setan ini tugasnya adalah untuk mengganggu manusia, menjerumuskan manusia ya. Bahkan kalau sudah berkeluarga, maka setan ini akan senantiasa untuk apa? Memisahkan ya, membuat supaya suami istri ini bisa bercerai ya. Itu yang kedua ya. Yang selanjutnya masih ingat? Iya, menyenangkan hati suami ya. Jadi wanita ini enggak lepas ya. Kita mungkin di sini semuanya ada yang sudah rata-rata atau mayoritas sudah berkeluarga, punya suami, yang belum ya belajar ya. Jadi ketika seorang menjadi seorang istri, maka kita harus bisa menyenangkan hati suami kita ya. Karena ketika suami itu senang, maka dia akan ridho kepada kita. Ketika suami itu ridho, maka insya Allah kita akan bisa menghuni surganya Allah ya. Kita akan murojaah sekilas selanjutnya. Iya, wanita yang penyabar ya. Jadi wanita yang telah akan menghuni surga ini adalah wanita yang sabar, yang penyayang ya, penyayang terhadap suaminya, penyayang terhadap anak-anaknya ya, dan wanita yang subur, yang banyak anak ya. Banyak anak, kenapa? Karena wanita yang subur, orang perempuan punya anak itu enggak gampang ya. Dari mulai dia hamil ya kan, dia sudah merasakan berat ya, hamil, menyusui, nanti baru 2 tahun punya anak lagi misalkan ya kan. Nah itu terus ya, maka masya Allah ya, luar biasa kalau dia bisa sabar, dia bisa mendidik anak-anaknya ya, insya Allah ya kelak akan menghuni surga. Kemudian selanjutnya baru 4. Oh iya, berarti baru 4 ya, bukan 5. Baik, maka akan kita lanjutkan selanjutnya yang kelima sekarang berarti. Ya, yang tadi adalah wanita yang apa? Menyabar ya, banyak anak ya, kemudian yang senantiasa kembali kepada suaminya. Ya, lanjutannya. Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah, misalkan ada cekcok, maka dia bersegera untuk kembali kepada suaminya. Ya, jadi nggak menunggu hari esok. Hari ini kita ada masalah dengan suami, kalau bisa dituntaskan sebelum tidur. Ya, nggak usah menunggu besok. Kita akan lanjutkan pada poin selanjutnya, yaitu kelima. Ya, maka kita akan ambil dari hadis Nabi. Ya, hadis Nabi yang berbunyi wasyarru nisaikumul mutabarrijatul mutakhayyilatu wa hunnal munafiqatu la yadkhulunal jannah, la yadkhulna al jannah. Nah, di sini sejelek-jeleknya kata Nabi ya, sejelek-jeleknya istri-istri kalian itu adalah al-mutabarrijat ya, wanita-wanita yang bertabarruj, bersolek ya, al-mutakhayyilat yang apa? Yang sombong ya, wahunnal munafiqat, mereka itu adalah wanita-wanita yang munafik, la yadkhulul jannah, mereka tidak akan masuk surga. Nah, berarti poin yang keenam adalah kelima ya adalah wanita yang tidak bertabarut. Ya, kita kembalikan di sini. Ya. Wanita yang tidak bertabarut dan juga tidak sombong. Karena jelas di hadis yang tadi kita bacakan ya, wasyarru nisaikumul mutabarrijah. Ya, sejelek-jelek wanita ya, itu adalah yang apa? Mutabarrijah. Dia berhias, bersolek, keluar ke sana kemari, ya kan? Maka di sini disebutkan, kalau kita lihat dalam Quran surat Al-Ahzab yang berbunyi wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, sifat tabarrut ini disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab. Ya, yang artinya waqarna fi buyutikunna. Ayat 33 ya, Al-Ahzab ayat 33. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, maka kata Allah, berdiam dirilah, menetaplah kalian ya, di mana? Fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Jangan kalian bertabarut, wala tabarrutna. Jadi, maka di sini ya kita lihat bahwasanya ciri wanita yang kelak akan menghuni surga ya, maka dia adalah wanita yang tidak suka keluar. Ya, wanita yang senantiasa di rumah. Dia tidak akan keluar selama tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan yang penting. Ya. Sebagaimana ya Nabi dalam hadis juga Nabi mengatakan ya, saking disifati bahwasanya keadaan wanita itu lebih baik di rumah, enggak keluyuran ke keluar-luar. Di sini kita lihat ada seorang sahabiah ya, ada seorang wanita pada zaman Rasul ini pengen ikut sholat bersama Nabi. Ya, maka apa kata Nabi? Ya, kata Nabi, qad alimtu annaki tuhibbinas salata ma'i. Ya, Nabi bersabda, kata Nabi, aku tahu gitu, kalau kamu itu senang sholat bersama aku di masjid gitu. Wa sholatuki ya fi baitiki khairun laki min sholatiki fi hujrati. Kata Nabi, sholatmu di rumah ya, di kamarmu itu lebih baik, kata Nabi, daripada di ruang tengah bagian rumahmu. Jadi kalau kita punya rumah kan ada kamar, ada ruang tengah, ada ruang depan, ya kan? Nah, kata Nabi, sholat kalian, wahai perempuan, di dalam kamar kalian itu lebih baik daripada sholat kalian di ruang tengah. Ya, dilanjutkan lagi kata Nabi, wa sholatuki fi hujuratiki khairun min sholatiki fi darik. Dan sholatmu di ruang tengah dari rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu ada di ruang depan. Ya, di ruang depan rumah kita biasanya punya ruang depan, ruang tamu ya biasanya. Di ruang tengah ini lebih baik daripada di ruang tamu. Ya, dilanjutkan kata Nabi, wa sholatuki fi dariki khairun laki fi sholatiki fi masjidi qaumi. Dan sholatmu di depan rumahmu itu lebih baik ya daripada kamu sholat di masjid bersama para kaum, dengan orang-orang lain. Ya, ini ya menunjukkan ya bahwasanya apa, wanita itu lebih baik di rumah. Ya, semakin dia apa ya berada di dalam ruangan ya yang mana jauh dari jangkauan para laki-laki ya, maka semakin mulia wanita tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat ya, sampai Nabi menjelaskan secara detail tadi dibanding-bandingkan dari kamar, ruang tengah, ruang depan, depan rumah, sampai ke masjid. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya tempat terbaik wanita itu adalah di rumahnya. Ya, kenapa? Karena wanita yang suka keluar rumah tanpa ada tujuan yang jelas, hanya untuk apa? Menghabiskan suntuk di rumah gitu misalkan ya. Kita jalan-jalan, keluar ya. Sesekali boleh bersama keluarga, tapi bukan terus tiap hari waktunya dihabiskan ya, apalagi mungkin shopping, mall ya kan. Jadi lebih baik di rumah. Bukan berarti enggak boleh kita sholat di masjid, boleh. Tapi lebih utama, kalau dalam hadis ini dikatakan lebih utama. Karena terjadi juga gitu, di zaman sahabiyah juga ada gitu, yang tetap sholat bersama Nabi di masjid. Ya, maka Nabi pun enggak melarang. Bahkan Nabi ada hadis yang mengatakan la tamna'u ima Allah ya, jadi janganlah kamu larang ya hamba-hamba Allah ini untuk sholat di masjid ya, nggak boleh ya. Jadi intinya di sini adalah kita sebagai kaum wanita ya, aksan lebih baik, tempat terbaik kita adalah kita berdiam diri di rumah. Kenapa? Semakin tadi kita jauh dari jangkauan laki-laki, itu menunjukkan semakin mulianya seorang perempuan ya. Jadi jangan dikira berdiamnya kita di rumah itu jangan dikira tidak berpahala. Berpahala, justru kita mengikuti perintah, mengikuti sunnah. Apalagi ya kalau diamnya kita di rumah itu kita isi dengan kita melayani suami kita, dengan kita melakukan tugas-tugas kita sebagai seorang istri, kita menyiapkan makanan, kita apa, mencuci baju, membersihkan rumah, masya Allah, ini semuanya kalau kita niatkan ibadah, pahalanya besar ya. Jadi bukan berarti jangan minder dengan kadang-kadang mungkin ibu-ibu minder gitu, teman-temannya pada wanita karir, bekerja di sana, bekerja di sini, loh enggak. Ibu-ibu ini wanita karir di rumah. Pekerjaan ibu-ibu non-stop 24 jam. Ya, kalau wanita nanti di luar mereka kerja cuma berapa? 8 jam paling lama, ya kan? Justru ibu-ibu ini sangat luar biasa dibandingkan mereka, dari bangun tidur sampai tidur enggak berhenti dari pekerjaan. Nanti baru selesai nyuci, anaknya minta makan ya. Kemudian anaknya, setelah anaknya minta makan, kita baru nyendok mau sarapan, anaknya minta beneran ya kan. Itu yang terjadi di antara kita seperti itu ya. Inilah masya Allah luar biasa perjuangan seorang wanita ya. Jadi insya Allah ibu-ibu di rumah pun masih bisa meraih pahala. Jadi nggak usah minder, nggak usah iri dengan orang-orang yang di luar ya. Jadi lebih baik di rumah. Bahkan kalau kita lihat hadis Nabi yang lain, innal mar'ata aurah ya, al mar'atu itu auratun, al mar'atu auratun ya. Hadis Nabi mengatakan bahwasanya wanita itu adalah apa? Aurat ya. Fa idza kharajat, apabila dia keluar dari rumahnya, apa kata Nabi? Istasyrafaha asyaitan. Ya, kalau wanita ini keluar dari rumah, maka setan itu mengintai. Ya, maksudnya apa? Diintai, kemudian dijadikan wanita yang keluar-keluar rumah ini terlihat nampak indah di pandangan para laki-laki. Ya, jadi ini Nabi yang mengatakan ya. Jadi almar'atu auratun. Ya, kadang-kadang wanita ini apa ya? Unik gitu ya. Semua yang ada dalam tubuh wanita ini sangat menarik di kalangan para laki-laki. Ya, jadi makanya dikatakan di situ fa idza kharajat, kalau dia keluar, istasyrafa syaitan, setan sudah mengintai. Ya, diintai untuk dijadikan indah ya di pandangan para kaum laki-laki. Ya, maka hendaknya kita sebagai seorang wanita muslimah yang menginginkan ya untuk bisa masuk surga Allah, maka kita berusaha untuk betah di rumah. Ya, untuk betah di rumah bukan berarti kita enggak boleh keluar sama sekali ya. Tetap boleh. Selama kita keluar itu tujuannya jelas ya. Nah, seperti ibu-ibu kesini dalam rangka untuk menuntut ilmu ya. Insyaallah ini berkah ya. Menuntut ilmu atau memang urgent banget ya harus keluar misalkan, enggak masalah ya, tetapi diusahakan tidak terlalu sering ya. Kalau keluar sama keluarga didampingi dengan mahramnya lebih baik, sama suaminya ya, itu enggak masalah itu. Tapi jangan sebentar-sebentar setiap hari keluar, entah ke mall kemana ya, enggak juga ya. Atau misalkan setiap hari, bahkan kadang sehari sampai 2 kali atau 3 kali pergi kajian misalkan, ini juga sebenarnya nggak baik ya. Apa, takutnya nanti suaminya dari itu kok aku ditinggal terus tiap hari ya kan. Izin dulu ya, kalau sesekali, seminggu sekali atau sepekan 2 kali misalkan nggak masalah. Atau kalau syukur-syukur perginya sama suami, sama-sama menuntut ilmu, alhamdulillah gitu. Nah itu, jadi nggak boleh ya. Kalau kita ingin, maka jangan kita bertabarruj. Apalagi biasanya wanita kalau keluar itu suka dandan, ya kan? Kalau di rumah nggak dandan, acak-acakan, ya kan? Soalnya padahal di depan suami kita, kita harus kelihatan yang kemarin, ya. Apa itu poinnya yang kemarin? Kita harus menjadi wanita yang bisa menyenangkan suami, baik dari penampilan kita maupun akhlak kita. Penampilan, ya, berarti kita harus senantiasa kelihatan ya indah, bersih, ya rapitung bersih lah ya, gitu, nggak bau, nggak kecium bau, gitu. Sehingga ketika suami datang pulang kerja, cium bau kita yang wangi, seger, ya kan? Jangan sampai sudah suami penat, gitu kan? Kita malah keadaannya acak-acakan, ya belum mandi atau apalah ya. Jadi malah kebalik, kalau mau keluar ya justru dandan ya. Nah ini nggak benar. Jangan sampai ketika kita keluar rumah itu menimbulkan fitnah bagi orang laki-laki. Ya karena apa tadi? Kalau wanita keluar itu akan indah, nampak indah di pandangan orang laki-laki. Ya jangan sampai apa, rumput tetangga lebih hijau. Ya istilahnya gitu ya. Nah tadi apa? Tabarut ya, tidak tabarut dan sombong. Nah kita lihat di sini hadis ini, kata tabarut digandengkan dengan apa? Sombong. Karena apa? Ini jelas tuh. Kebiasaan ya. Karena kebiasaannya orang yang suka keluar rumah tadi ya berdandan, ya berhias, ya kan? Maka dia ini pasti ya kalau keluar itu apa, Bu? Oh, biar kelihatan cantik. Kayaknya kerudungku harus yang ini deh, ya kan? Oh, aku harus pakai tas yang ini deh, ya kan? Aku harus pakai sandal yang kemarin baru tak beli, ya kan? Nah, akhirnya apa? Timbul pamer. Ya, niatnya sudah beda. Ya, sudah bahkan kadang kelihatan angkuh, ya kan? Ketemu orang kayak enggak level gitu ya kan. Nah, enggak boleh seperti itu. Inilah, jadi orang yang suka keluar rumah itu identik dengan seperti itu, ingin pamer. Sehingga sombong, aku kemarin harus beli tas yang harganya berapa, Bu, tas paling mahal? Ada yang 100 juta ya. Ya. Misalkan gitu. Ah, pakai ini kemarin baru beli gitu kan. Nah, ini enggak boleh. Mutakhayyilat, sombong, suka pamer. Ya, apa yang dia punyai, ya kan? Mau kondangan saja bingung, ya kan? Aku cocoknya pakai tas yang mana? Misalkan seperti itu, ya kan? Nah, sudah tidak lagi. Makanya di sini disandingkan. Karena ya itu tadi, biasanya ini selalu bergandengan ya, karena dia sudah keluar berhias ya, disempurnakanlah tadi dengan pakaian-pakaiannya yang modern ya, hiasan-hiasannya dan seterusnya. Nah, kalau kita kembalikan ke hadis yang tadi ya, orang yang punya sifat ini ya, apakah bisa masuk surga? Bisa atau enggak? Iya. Kalau kita lihat tadi yang tadi saya bacakan, maka kesimpulannya adalah bisa. Tapi apa? Jarang sekali. Ya, makanya tadi di hadisnya dikatakan apa? Seperti apa? Burung gagak. Mislul ghurabil aqsam, seperti burung gagak yang paruhnya ini dan kakinya itu berwarna merah. Ada gak bu? Ya, hampir dibilang gak bisa ya. Nah, makanya orang dua sifat ini tadi, yang dia mutabarrijat wal mutakhayyilat, ini kalau ditanya bisa gak ya masuk surga, kemungkinan bisa ya, tapi sedikit sekali, jarang sekali ya. Bagaimana dia bisa masuk surga? Ya, mungkin dia dengan tadi bertaubat atau dengan amalan-amalan baik dia yang lainnya, sebab Allah mengampuni dosa-dosanya karena dia sudah bertaubat, bisa. Tapi itu sedikit sekali. Ya, ini adalah poin yang ke berapa? 5 ya. Baik, yang kelima. Sekarang keenam. Jadi bingung. Sekarang yang keenam. Ya. Poin yang keenam ini juga tidak kalah pentingnya. Ya. Yang keenam adalah wanita yang kelak akan menghuni surga adalah wanita yang pandai bersyukur kepada suaminya. Ya. Ini adalah ciri dari wanita yang salihah yang kelak akan menghuni surga. Ya. Kenapa Bu? Di sini di poin ini apa namanya masuk? Karena ada hadis Nabi ya yang mengatakan apa? Ada banyak sih riwayatnya ya. Di sini saya sebutkan riwayat yang pendek. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, "Ya ma'sarun nisa, ya tasaddaqna ya fa inna aktharukunna hatabu jahannam." Ya, kata Nabi apa ya, jadi ini terjadi, peristiwa ini disampaikan Nabi pada saat sholat id ya, sholat id ketika Nabi itu sudah selesai berkhutbah, maka Nabi ini meluangkan waktunya menuju ke saf para wanita, khusus untuk wanita. Jadi safnya kan dulu laki-laki di depan ya. Makanya ketika selesai khutbah id, beliau turun, kemudian dia menuju ke saf para barisan para wanita. Kemudian Nabi mengatakan ini. Ya ma'sarun nisa tasaddaqna. Ya. Bersedekahlah kalian. Kenapa? Ya, ada yang tanya. Ya, salah satu perempuan di situ tanya. Belum. Tasaddaqna fa inna aktharakunna hatabu jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah. Kenapa? Karena aku melihat ya kalian kebanyakan ya, mayoritas kalian semuanya ini adalah apa? Penghuni neraka. Yang membawa menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Ya, kalau di riwayat lain ada tasaddaqna wa akfirnal istighfar. Ya, kemudian ada yang tanya ya. Karena Nabi melihat tadi ya, para wanita itu adalah penghuni neraka, mayoritas, enggak semuanya. Ya. Mayoritas wanita itu adalah penghuni neraka. Lima ya Rasulullah. Ada yang tanya, kenapa wahai Rasul, kami sebagai seorang wanita ini apa namanya menjadi penduduk neraka yang paling banyak gitu. Ya, maka kemudian Nabi menjawab, "Li anna kunna tukfirna syaka ya wa takurnal ashir." Kalau di riwayat lain ada yang mengatakan tukfirna la'na wa takfurna al-ashir, sama intinya artinya ya. Di sini dikatakan, kenapa wahai Rasul, kenapa kami para kaum wanita ini paling banyak menghuni neraka? Maka kata Nabi, ya, karena apa? Tukfirna syaka, karena kalian para wanita itu adalah banyak mengeluh. Ya, banyak mengeluh. Kalau di luar lain tukfirna lakna, banyak mencela. Ya. Enggak. Kemudian watakfurnal ashir, dan kalian kufur terhadap apa? Pemberian suami. Ya. Jadi suaminya cuma mampu, misalkan kadang-kadang suka mengeluh, misalkan suaminya telat sebentar datangnya, udah ngeluhnya masya Allah, ya kan, udah ngomel-ngomel, ya kan. Atau misalkan suaminya safar atau apa, ya kan, kemudian nggak WA, nggak ngabarin, nah udah ngeluh, ya kan, ya ngomel-ngomel, ngeluh gak karuan, ya kan. Bahkan mungkin kadang-kadang suaminya gak sengaja kurang memperlakukan dengan baik. Ya, apa yang sering terucap dari kata-kata wanita? Ah, mas ini gak pernah, ya, gak pernah sayang sama aku, gak pernah perhatian sama aku, ya kan, gak pernah mengutamakan aku. Ah, kata-kata gak pernah ini loh yang apa ya, menjadi, yang harus menjadi garis bawah, yang harus kita perhatikan, yang harus kita hilangkan. Ya, padahal ya sudah banyak gitu perhatian, kebaikan yang diberikan oleh suami kita. Tapi satu saja, sekali saja seorang suami itu luput, ya sudah dibilang nggak pernah, ya kan? Inilah penyebabnya, karena lisan kita, ya. Karena wanita itu, ya kalau dalam hadis, ya khuliqat al-mar'atu min zila. Wanita itu diciptakan dari mana? Tulang rusuk, ya. Dan tulang rusuk, ya, yang paling bengkok itu adalah yang bagian atas, ya, ala, ya. Maka sebagian ulama itu menafsirkan yang paling atas itu apa? Ya, lisan kita, nih. Ya, jadi ada sebagian ulama yang menafsirkan yang dimaksud tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas, yaitu adalah lisan kita. Ya, jadi karena itu tadi, ya, banyak mengeluh, hari ini dikasih nafkah berapa bu? 20.000, cukup nggak bu? Ya, mengeluh, ya. Ya alhamdulillah, ya kan, bisa buat beli tahu tempe, ya kan. Besok lagi dikasih 50.000, kok cuma 50.000? Padahal sudah naik dari 20 ke 50, ya kan. Besok lagi dikasih 100.000, masih kurang, belum bayar listrik, belum bayar ini, ya kan. Ya, karena kita itu tadi, ya aku enggak mensyukuri. Padahal ya kita, kalau seandainya namanya rezeki orang beda-beda nih, gitu. Kalau kita lihat saja bagaimana perjuangan suami kita, dia dari pagi misalkan sudah cari nafkah, pulang malam tentunya sudah capek, memang rezekinya baru segitu. Ya kita kuatkan, justru sebagai seorang istri yang baik harus bisa menyenangkan. Kita ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kita doakan semoga besok dapat rezeki yang lebih. Ya, jangan sampai sama teman, sama tetangga, kita mudah sekali untuk mengucapkan jazakumullahu khairan ya, gitu. Tapi sama suami kita nggak pernah malahan, ya kan, jangan sampai seperti itu, ya. Bahkan inilah ya yang menyebabkan apa, wanita, ya. Kata Nabi mengatakan karena itu banyak mengeluh, karena aku kufur. Ya kita harus bersyukur dengan semua pemberian suami. Justru kalau memang pemberian suami itu kurang, kita doakan. Karena salah satu kunci apa? rezeki suami itu adalah doa kita, doa kita sebagai seorang istri, ya, setiap soleha yang senantiasa mendoakan suaminya supaya rezekinya dilancarkan, ya, maka itu adalah kuncinya. Jadi kita bersyukur, Bu, ya. Atau kalau mau kita lihat nih keadaan orang yang di bawah kita, syukur, alhamdulillah, ya. Walaupun kita, suami kita cuma mampu memberikan 20.000, kita bersyukur, Bu, masih punya suami. Coba ya, kalau kita misalkan lihat tetangga kita atau saudara kita atau kerabat kita yang mereka sudah tidak punya suami, Masya Allah, ya, maksudnya kadang-kadang suami ini adalah apa, penguat kita, gimana pembuatan, ya, karena kita merasa kuat dengan ada suami, ya, sedangkan mereka yang masya Allah, yang kepada Allah memberikan ujian, sudah diambil suaminya atau apalah, ya, gitu, mereka nggak ada tempat untuk berbagi, ya, mau mengeluh nggak punya tempat untuk curhat, kan kadang suami itu tempat apa, pendengar setia kita, ya enggak, gitu. Kadang-kadang suaminya datang gitu, belum dibikin minum, udah digauluin dengan cerita yang macam-macam, dengan keluhan-keluhan kita, ya kan. Nah, syukur alhamdulillah kita masih punya suami, ya, masih ada tempat untuk apa, dijadikan sebagai tempat curhatan kita, ya, sama-sama ada yang membantu kita dalam mengurus anak, ya kan. Alhamdulillah, syukur-syukur nih ada yang suaminya itu mau membantu istrinya untuk melakukan pekerjaan rumah, Masya Allah, ya kan. Nah, ini jadi kita harus bersyukur, ya. Kalau kita nggak mau, ya, selain bersyukur, ya, kalau di hadis ini tadi, ya, sebagai tameng, ya, sebagai apa tameng, perisai, ya, pelindung kita dari apa, neraka, supaya kita nggak jatuh sebagai penduduk neraka, maka kalau dari hadis yang saya sebutkan tadi, salah satunya adalah juga banyak bersedekah, genawatan, tasodakna. Nah, jelas di sini, ya, Nabi menyerukan untuk para wanita itu untuk bersedekah, supaya apa, ya, sebagai apa, karena apa, kan tadi disebutkan, karena kalian itu penghuni neraka, wanita, maka supaya kalian gak menjadi penduduk neraka, kalian disuruh banyak untuk bersedekah. Masya Allah, ya, ketika Nabi menyampaikan seperti itu kepada para sahabiah, ya, semangat para sahabiah itu Masya Allah luar biasa. Pada saat itu juga ada yang langsung memberikan, melemparkan apa namanya, cincinnya, perhiasan yang dia pakai saat itu pun langsung dikasihkan, ya, karena sedekah ini luar biasa, ibu-ibu, ya, sedekah ini keutamaannya juga sangat luar biasa, ya, karena apa, manusia, tabiat manusia, ya, terlebih lagi mungkin perempuan, tabiatnya itu apa, suka apa, menyimpan, suka menyimpan harta, ya kan, untuk mengeluarkannya itu sulit karena berat gitu. Gimana wonten? Iya, pedih ya, ya. Itu tabiat manusia. Tapi itu harus kita lawan. Enggak boleh dipupuk. Ya, nanti jadi subur, ya. Karena itu salah satu yang bisa menyelamatkan kita dari tadi, ya, dari neraka. Ini tabiat manusia itu seperti itu. Angil, susah kalau mau mengeluarkan, mau bersedekah, habis aja deh, gitu, ya kan? Atau misalkan, nanti aja kalau aku sudah kaya, ya padahal belum tentu. Iya, kalau umur kita sampai segitu, ya kan? Tapi kalau Allah ternyata mengambil kita terlebih dahulu, sebelum kita bersedekah, iman-iman. Padahal sedekah itu adalah amalan yang mulia, yang diimpi-impikan orang yang sudah meninggal, ya. Karena orang yang meninggal itu sampai berkata apa? Laula akhartani, seandainya engkau wahai Allah mengundurkan apa? Ajalku diundur gitu, dijeda, jangan dulu gitu, ya. Maka apa katanya? Fa'asoddaqa wa akum minas solihin. Ya, ini dalam ayat Al-Qur'an ceritanya seperti itu. Ya. bisa dilihat dalam, kalau nanti mau dilihat bisa dilihat. Ya, ceritanya orang itu yaitu menyesal, menyesali, ya. Al-Munafiqun, surat Al-Munafiqun yang artinya ya tadi. Ya, kan Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Ya, Allah mengatakan surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 10. Tapi yang ana ambil dari anfiqu aja, ya. Wa anfiqu, bersedekahlah, berinfaklah, ya kan? Mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan. Ya, karena apa, Bu? Harta yang kita miliki itu semuanya adalah pemberian Allah, Bu, bukan punya kita, ya kan? Jadi kita infakkan, ya, jangan sampai mengkobli ayat, ya, kadakum mau, ya, jangan sampai keburu kedatangan apa, mau kita, ya, sehingga fayaqul, ketika itu orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mendahului kita itu mengatakan fayaqul, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Karena apa? Berarti orang yang sudah meninggal atau sampai mengimpi-impikan untuk bersedekah, berarti sedekah itu punya keutamaan yang mulia, yang agung. Masih banyak sebenarnya kalau mau belajar keutamaan sedekah, tapi kita lanjutkan pembahasan kita. Apa tadi? Bersyukur, ya. Ya. Pandai bersyukur, ya, kepada suami kita. Jadi apa yang sudah diberikan oleh suami kita, ya, kita syukuri dan kita kurangi mengeluh, ya, mengeluh dimaklumi saja, ya, kalau misalkan suami ada kurang, ya, kita maklumi sama-sama, kita juga bukan orang yang sempurna, jadi kita harus saling memahami. Selanjutnya, poin selanjutnya keberapa? 7, ya, 7 adalah hormat kepada suami, menghormati suami kita, ya. Kenapa? Kita lihat di sini hadis Nabi, ya, Nabi bersabda, "Lau kuntu amiron ahadan an yasjudali ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata Nabi, "Lau kuntu amiran ahadan, kalau seandainya aku ini diperbolehkan, ya, memerintahkan, ya, seseorang, ya, kepada seseorang, maka," kata Nabi, "kalau seandainya aku ini boleh, ya, diperintahkan, boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang, ya, maka," apa kata Nabi, "aku akan memerintahkan seorang istri atau wanita itu bersujud kepada suaminya." Ya, tetapi sayangnya enggak boleh. Dalam Islam enggak boleh, ya, kita bersujud kepada orang, ya. Jadi sampai seperti itu, berarti ini menunjukkan bahwasannya seorang laki-laki atau seorang suami itu harus kita hormati. Ya, karena Nabi saja mengatakan seperti itu, ya. Kita harus hormat kepada suami kita. Bagaimana kita menghormatinya? Ya, dengan cara kita tunduk, ya. Kita tunduk dengan suami kita, ya, kita taat kepada suami kita, ya. Kemudian kita hargai suami kita, ya, kita ketika kita mau keluar, kita minta izin sama suami kita. Ya, kalau kita enggak minta izin, berarti kita enggak menganggap suami kita. Berarti kita enggak menghormati, ya kan? Kalau misalkan kita mau memasukkan seseorang atau kita apa ya? Mau ada teman kita atau mau ada kerabat kita yang ke rumah, kita izin sama suami kita. Ini bentuk-bentuk bahwasanya kita menghormati suami kita. Karena jangan sampai ketika kita memasukkan teman kita, ya, suami kita enggak ridho, ya. Maka sebagai bentuk kita menghormatinya, ya, kita tidak boleh meremehkan suami kita. Jangan asal memasukkan orang ke rumah kita, kita izin terlebih dahulu, ya. Kalau dibolehkan, ya, kita bolehkan untuk main ke rumah kita, ya kan? Ini adalah merupakan bentuk bahwasanya kita menghormati suami kita. Kemudian kita lanjutkan Yang ke-8 adalah menundukkan pandangan. Ya, atau wudhul basor. Ya kan, sering kita dengar istilah wudhul basor. Maka di sini Allah berfirman ya dalam Quran surat An-Nur. Ya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Ya wahai, ya di sini katakanlah kepada siapa? Kepada para perempuan yang beriman, untuk apa yaghdudna? Yaitu menjaga pandangan mereka. Ya wa yahfadna furujahunna, yaitu menjaga kemaluannya. Nah, di sini kenapa? Karena dari pandangan ini nanti yang akan menimbulkan apa? Fitnah. Ya, coba Bu. Boleh enggak apa hukumnya? Kita memandang atau melihat laki-laki yang misalkan bukan makhluk kita tentunya yang kita bahas ya. Kalau makhluk kita kan jelas ya makhluk kita. Kalau kita memandang atau melihat laki-laki ajnabi atau yang bukan makhluk kita, boleh enggak? Pemasarnya boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Boleh atau enggak? Boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Asal, ya kata para ulama, asal atau selama pandangan ya tersebut tidak menimbulkan ketertarikan atau syahwat. Sedang misalkan kita ketemu di jalan, ya kan kita nggak bisa lepas ya. Kadang-kadang kita jalan depan kita lewat, ya. Insya Allah. Nah, kalau tidak ketertarikan nggak apa-apa. Tapi misal ketemu ya di depan kita, insya Allah ganteng banget gitu ya. Misal, lah kok kita nggak langsung berhentikan, kita malah lihat teruskan ya nggak boleh, karena sudah ada ketertarikan, sudah ada apa namanya ini hal-hal yang bisa membuat kita takjub. Ya orang kalau terpikir ya awalnya dari situ, ya. Takjub, kita heran, ya. Ya jangan diteruskan, ya. Jangan malah dipandangi, gak leren-leren, ya. Tidak, ya. Jadi hukum asalnya itu boleh selama tidak ada ketertarikan. Tetapi kalau ada ketertarikan, maka para ulama pun bersepakat hukumnya adalah haram. Ya, maka di sini kita harus berhati-hati, ya. Kalau zaman dulu mungkin kita bisa melihat kita keluar rumah. Zaman sekarang nggak perlu keluar rumah. Gimana boten? Iya. Kita misalkan dari HP, ya, buka apa? YouTube atau buka apalah ya, misalkan sinetron-sinetron atau apa drama-drama Korea mungkin ada yang suka. Yang mana kalau kita lihat, ganteng banget ya, ya. Malah kita tonton terus apa senang dengan filmnya karena pemainnya ganteng-ganteng gitu kan. Nah, ini enggak boleh. Ya. Jangan sampai, karena apa? Itu adalah pintu apa ya? Celah. Setan akan senantiasa menghiasi itu. Sehingga apa? Karena kita sudah terfitnah dengan itu, kita akan apa? Membanding-bandingkan dengan suami kita. Sehingga akhirnya apa, suami kita nggak nampak indah lagi di mata kita, ya kan? Maka kita hindari hal-hal yang seperti itu, ya. Jadi gampang sekali untuk zaman sekarang ini kita, ya, ketika apa ya berbuat maksiat itu, masya Allah, itu sangat mudah sekali dengan berdiam diri di rumah itu. Mudah sekali ya. Salah satunya tadi kita disuruh menundukkan pandangan. Ya, kalau zaman sekarang sudah ada model yang seperti itu, bukan berarti cuman hanya ketemu memandang secara real nyata ya. Tapi dengan dunia-dunia yang tadi, dunia maya ya, maka ini juga sebaiknya dihindari ya. Jangan sampai kalau saya dengar kadang ada cerita gitu yang sampai seneng ini dengan ini, apa Korea itu yang artis-artis Korea ya kan, akhirnya apa ya, karena dia sudah kecanduan, dia merasa bahwasanya laki itu udah ganteng, kemudian so sweet gitu ya, romantis, kita banding-bandingkan nanti dengan suami kita ya kan. Maka inilah kunci percikan-percikan api yang terjadi sehingga setan menghiasi sehingga suami kita tampak tidak indah lagi di mata kita ya. Jadi kita harus menundukkan, dihindari ya, kita hindari sejauh mungkin hal-hal yang menimbulkan fitnah. Selanjutnya nomor berapa? 9 ya. 9 adalah ya, tidak menampakkan perhiasan ya, kecuali yang memang nampak ya. Ini ayatnya sangat panjang, bisa nanti dilihat ya, Quran surat An-Nur ya, ayat berapa? 31 ya. Maka di sini dikatakan wala, Allah Ta'ala berfirman wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha ya, janganlah ya mereka, para kalian wahai apa namanya, para perempuan, menampakkan zinatahunna, perhiasan-perhiasan mereka, illa ma dhahara minha, kecuali yang memang nampak ya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ya, di sini dan hendaklah mereka menutup kain ya, kerudung ya, jadi ditutup dengan kerudung, kepalanya menutup aurat, ini maksudnya ya, ya dijulurkan sampai ke dada-dada mereka ya. Maka di sini ayatnya panjang, intinya enggak boleh menampakkan di situ kecuali pada mahram-mahram mereka ya. Nanti bisa ibu-ibu baca ya. Jadi intinya dalam poin ini adalah dalil juga bahwa seorang wanita itu harus menutup aurat, nggak boleh menampakkan perhiasannya. Apa fungsinya jilbab? Ya untuk menutup ini tubuh kita, karena tubuh perempuan itu sangat indah ya, dari atas sampai bawah itu terlihat indah ya, maka harus ditutup ya. Selain itu juga nggak boleh menampakkan perhiasan. Sudah kita tutup pakai kerudung ya, yang punya kalung model baru ya kan, apa namanya, keluaran terbaru atau apa, habis beli tadi di ini pas umroh ya kan, habis beli kalung di Mekah misalkan, di Madinah mungkin, kemudian udah pakai kerudung, pakainya di luar kerudung ya kan, biar kelihatan ya kan. Nah nggak boleh gitu, jadi maksudnya ya nggak boleh, karena harus ditutup kan tadi ya. Ya, karena harus ditutup kecuali yang memang nampak, yang nampak. Kalau di sini ya, hadis ini berkaitan dengan aurat ya, menutup aurat kita, yaitu kecuali yang nampak, apa? Muka kita dan tangan kita. Ya, jadi kalau bisa ditutup, atau misalkan yang punya belang gitu ya, ditaruh di luar ininya gitu ya. Bahkan enggak boleh. Di ayatnya itu apa namanya? Ini loh, gelang kaki dari zaman dulu sudah ada gitu ya, gelang kaki nggak boleh kita menghentak-hentakkan kaki di ayatnya itu sehingga terdengar ya suara. Kalau zaman jahiliyah dulu kan mereka perhiasannya luar biasa gitu ya, apa namanya, ini gelang kaki, nanti kalau kita jalannya dihentak-hentakkan jadinya kedengaran tring-tring-tring ya, ini nggak boleh ya, nggak boleh ya, ini dilarang ya, dilarang oleh agama Islam. Karena apa? Ya, perhiasan kata Allah ini harus ditutup, perhiasan wanita. Ya, karena supaya tidak menimbulkan tadi, menimbulkan fitnah. Kok enggak dikasih perhiasan saja wanita itu tampak indah, menjadi fitnah buat laki-laki, apalagi dihiasi dengan yang macam-macam. Ya, bahkan ya dari ayat ini juga maka kita juga harus perhatikan ya, seorang wanita ketika pergi keluar, ketika berhias, hendaklah dia berhias dengan sewajarnya. Jangan memakai pakaian-pakaian yang mencolok, perhiasannya ditampakkan semua. Ya kan? Pakaian-pakaian yang apa? Yang bisa menarik perhatian orang. Ya jangan, karena fungsi pakaian itu supaya kita tidak dilirik laki-laki, menutupi. Ya tapi kalau seandainya kita sudah berpakaian, kita sudah menutup memakai kerudung, ya kan? Tapi masih ada yang tertarik misalkan ya, masih ada yang kita membuat apa ya, laki-laki itu tertarik, maka harus kita perhatikan kembali gitu. Apa yang salah dengan pakaian kita? Apa yang salah dengan hijab kita? Gitu. Mungkin bisa jadi warnanya terlalu mencolok sehingga orang lihat pun ya silau. Atau mungkin apa ya? Ya atau hiasannya yang banyak ya kan? Hiasannya apa namanya ini, kalau orang pakai nikop misalkan ya kan, nikopnya ada bunga-bunganya terempel-terempel ya, ini kan orang akan melirik gitu kan, ya kan. Jadi sewajarnya ya, pakai pakaian yang tidak ya sewajarnya, pakaiannya warnanya yang kalem ya kan, yang kalem. Kemudian yang penting tujuannya adalah untuk menutup aurat kita. Ya karena laki-laki itu ya Bu, wong yang sudah tertutup saja ya, yang bajunya enggak neko-neko, itu ya kadang masih tertarik kok. Ya kan? Masih kadang ya kan gitu. Apalagi ya hias yang tampak cantik, hiasannya Masya Allah ya kan. Tadi bajunya habis beli di luar negeri yang glamor ya kan. Nah, itu malah ini tadi. Maka ya, jadi kita harus perhatikan baik-baik ya. Dan selanjutnya biar selesai. Ke 10 ya. Nggih. 10 adalah wanita yang menghuni surga ini adalah wanita yang mempunyai sifat pemalu. Ya. Ya, sebagaimana ini kisah ya, kisah Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa yang waktu itu lari dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa ini lari sampai dia akhirnya sampai ke negeri Madian namanya ya. Kalau negeri Madian, mungkin kalau ibu-ibu mau lihat ceritanya itu bisa ibu-ibu lihat di surat Al-Qasas ya. Saya ceritakan sedikit aja ya. Oh ya, ayat 23 ya. Tapi ini yang ini aja. Nah, mungkin bisa lanjutkan ya. Jadi Al-Qasas ayat 23 ini kita lihat di sini ya, bahwasanya Nabi Musa ini mendapatkan dua orang wanita yang pemalu ya. Walamma al ayatnya, walamma waradama amat yana wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'atani tazudatan ya, tazudan. Maka di sini ketika Nabi Musa ini lari, kemudian dia sampai ke sumber air di negeri Madian namanya. Dia ini, Nabi Musa ini mendapatkan sekelompok manusia gitu. Gerombolan manusia itu sedang memberi minum hewan ternaknya. Nah, di situ juga Nabi Musa menjumpai dua orang wanita. Ya, dua orang wanita ini apa? Menghalang-halangi gitu. Tahudah. Menghalang-halangi hewan ternaknya untuk kemana? Ke tempat sumber tadi, ya, sumber air tadi, ya. Kemudian karena Nabi Musa lihat, kok kenapa dia menghalang-halangi apa namanya hewan ternaknya untuk minum, gitu kan? Akhirnya Nabi Musa menemui dua orang perempuan tadi, ya. Makhluk hukum, ya. Apa, ya? Hukum dua orang ya. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian lakukan ini? Kenapa kamu menghalang-halangi binatang ternaknya? Ya, maka wanita ini menjawab, ya. Kami tidak bisa memberi minuman ya hewan ternaknya ini. Kenapa? Karena di sumber air, tapi masih banyak laki-laki. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya wanita ini malu. Ya, enggak ucuk-ucuk toko melu-melu gabung gitu. Enggak, kan merasa malu dengan kerombolan laki-laki tersebut. Ya, maka ceritanya di situ Nabi Musa akhirnya yang membantu, ya kan? Nabi Musa yang membantu akhirnya setelah itu Nabi Musa diundang, ya diundang. Nah di sini ayat selanjutnya, faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya, ya. Nah di sini maka datanglah kepada Nabi Musa salah seorang dari dua wanita tadi, yang mana perempuan itu berjalan dengan malu-malu, ya kan kelihatan orang yang malu sama orang yang enggak. Kalau enggak malu, ya tapi kalau malu itu kan kayak kelihatan banget dari cara geraknya. Makanya Nabi di sini dikatakan tamsi ala stikya. Nah perempuan ini mengatakan, ya karena sebagai gantinya tadi kamu sudah memberi minum binatang ternakku, maka ayahku mengundangmu, gitu ya, dan seterusnya. Nah inilah ya ciri apa wanita yang akan masuk surga, yang dia ini pemalu, ya. Maka dia malu untuk bergabung dengan para laki-laki, ya. Berbeda dengan wanita zaman sekarang, wah kayaknya masih banyak kita dapati mereka itu nggak sungkan berbaur dengan suami teman-temannya, ya, dengan tetangganya, gitu. Apalagi ya pokoknya ikut campur baur, nggak malu, ya. Ini masih kita dapati, tapi hendaknya kita ini mempunyai rasa malu, ya, karena Nabi pun menegur di suatu saat itu ada seorang wanita atau para wanita sahabiah ini berjalan bercampur baur dengan para laki-laki, maka Nabi menegur. Apa kata Nabi? Istakhirna, wahai apa namanya perempuan, ya, istakhirna, kamu lebih baik jalan lambat, perlambatlah jalanmu, supaya apa? Ya kalian ini nggak campur dengan laki-laki, karena supaya kalian ini nggak memenuhi jalan, hendaklah kalian berjalan di pinggir. Ini menunjukkan nggak boleh bercampur baur, kita harus malu, ya, karena malu apa ya, malu ini merupakan harusnya adalah perhiasan kita, fitrah seorang wanita, ya, karena dengan rasa malu ini akan apa, salah satu sebab atau kiat gitu ya, menghalangi seseorang untuk berbuat maksiat. Ya, dengan rasa malu ini bisa menghalangi seseorang untuk berbuat maksiat, ya. Jadi kita batasi, ya, hendaknya kita memiliki sifat malu, ya, jangan sampai kita apa ya nggak punya perasaan malu, ada apa namanya teman suami kita atau tetangga kita, bapak-bapak, kemudian kita ikut berkerumun di situ, ikut ngobrol, ya, kita batasi. Dan yang terakhir adalah apa, tidak mendayu-dayu tatkala berbicara, ya, nggak boleh. Tak boleh kita apa ya mendayu-dayukan suara kita, karena suara wanita itu adalah aurat, kata Nabi, ya. Allah berfirman, ya, ini Allah yang berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 32. Ya Nisa An-Nabi, kata Allah, wahai istri-istri Nabi, kamu tidak, ya, lastunna ka ahadim minan nisa'i ini taqaitunna, ya, kamu ini, ya, tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, ya, jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, ya, atau kamu melemah lembutkan suaramu dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu apa orang laki-laki yang lain, yang mana apabila dalam orang laki-laki itu ada apa namanya penyakit dalam hatinya, yaitu ya tadi nafsunya, maka kita harus berkata yang secukupnya, yang seperlunya, tegas, nggak boleh kita merayu-rayu, ya maka ini harus kita perhatikan, apalagi misalnya ibu-ibu yang suka ke abang-abang sayur. Nah, gak boleh Bu, ya. Saya pernah dengar gitu ya, ibu-ibu yang bolehlah Bang, ya Bang, gitu kan? Ya 1000 ya Bang, ya. Kalau mau nawar silakan ditawar, tapi nggak usah didayu-dayukan, gitu kan? Nanti kalau abang sayurnya terfitnah, bagaimana? Ya maka nggak boleh. Intinya, kalau kita memang mau berbicara, ya ketika ada kepentingan seperti tadi kita beli sayur, boleh, gitu. Kita ngomong sewajarnya, tegas. Bang berapa? Ya, misalkan. Ya berapa? 2000. 1000 ya, gitu. Jangan yang gabang ya gitu, kayak gimana ya, kayak orang manja sama suaminya lah gitu kan. Kalau gimana itu, kalau merayu suaminya kan seperti itu ya kan, dilenggok-lenggokkan gitu. Maka ini nggak boleh ya, nggak hanya abang-abang sayur, misalkan siapalah ya gitu, nggak boleh kita saking akrabnya dengan teman suami misalkan. Suaminya teman kita akhirnya seperti itu karena saking akrabnya. Tapi jangan, karena suatu saat itu akan menimbulkan fitnah. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Terlebih lagi perhatikan di zaman yang sosial media yang seperti ini. Ya, kalau misalkan kebetulan ya ada grup ya yang memang penting ya, maka ya sudah kita balas. Kalau misalkan kita mau berkomentar, komentar sewajarnya. Jangan dengan kata-kata yang membuat tertarik, dihiasi dengan emoticon yang ada lope-lopenya, yang apa ya. Ini juga tidak hanya berbicara cara ini ya, kita komentar, kita memberikan komentar di WhatsApp misalkan ya, kadang-kadang kata-kata ini juga bisa dirasakan. Kalau kata-kata ini kayak apa Bu, kayak mendayu-dayu lah gitu, kayak ini ya, apalagi ada emoticon-emoticonnya sekarang ya. Ini kalau sesama perempuan ya nggak masalah lah ya gitu, tapi kalau gimana di situ ada laki-laki yang bukan lawan jenis kita gitu ya, bukan lawan jenis kita, bukan makrum kita ya kan. Dan memang kebetulan memang urgent di situ ada grup yang memang harus menggabungkan ya, yang di dalamnya ada laki-laki dan perempuan ya, maka ketika ibu-ibu berkomentar di situ memberikan tanggapan sewajarnya, seperlunya kata-kata yang tegas, nggak usah dikasih kata-kata yang apalah ya gitu, atau hehehe ya wak-wak ya kan, atau dikasih emoticon. Nah ini juga harus diperhatikan ya, walaupun dengan lewat media sosial ya kan. Ini saja mungkin sudah mau 11 yang bisa kita sampaikan. Pada lanjutannya insya Allah sudah selesai pembahasan kita. Akan ada yang bertanya, mungkin 1-2 pertanyaan. Iya, monggo. Kalau bisa saya jawab. Waalaikumsalam. Ya, untuk wanita bekerja, ya. Sebenarnya wanita itu tidak diwajibkan untuk bekerja, ya kan? Bekerja mencari nafkah itu adalah tugas suami. Tetapi mungkin di sana ada kondisi-kondisi yang memang mengharuskan dia untuk bekerja. Ya mungkin satu, secara perekonomian keluarga kurang memadai. Ya, maka carilah pekerjaan yang satu, ya tentunya halal ya, tapi yang jauh dari istilah Ya, kalau bisa pekerjaannya itu yang ya di dalamnya mungkin sesama perempuan atau yang jauh dari kata istilah bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, karena nggak boleh ya wanita bekerja dengan bekerja di apa tempat yang ya penuh dengan istilah itu. Kalau bisa diusahakan cari tempat-tempat yang jauh dari kata istilah. Kalau bekerja boleh. Ya, kalau selama kebutuhan memang mau membantu suami boleh, monggo kalau mau bekerja itu. Kalau memang terpaksa harus bekerja, monggo. Atau bisa disiasati, ya cari pekerjaan atau berdagang, ya kan misalkan, ya nggak apa-apa. Keluarnya wanita itu tadi saya bilang, kalau memang keluarnya wanita itu ada kepentingannya, ya maka ya tidak masalah. Yang kita maksud di sini adalah yang mereka suka keluyuran, yang nggak jelas tujuannya, ya atau keluarnya itu sering sekali shopping, hampir tiap hari misalkan shopping, ini kan nggak ada faedahnya, ya kan? Apalagi shoppingnya itu kita harus perhatikan ya apa yang kita beli, ya perhatikan baik-baik, ya apakah kita sudah bersedekah? Apakah uang yang sudah kita pakai beli begini-begini gitu, sudahkah kita mengeluarkan sedekah? Ya, bahkan walaupun ya apa namanya kita sudah bersedekah, kita sudah ini, ya kemudian kita mau beli tas yang harganya ratusan juta, mohon dipikir kembali. Ya, sebaiknya tidak itu. Makanya tadi ya, wanita boleh bekerja di luar, ya maka dengan syarat tadi ya jauh dari kata istilah, ya kalau memang ya boleh wanita keluar dalam rangka untuk bekerja itu boleh, ya karena itu urgent, tapi perhatikan tempat kerjanya sesuai dengan syarat. Yang nggak boleh adalah yang keluar nggak ada tujuannya, sekitar di rumah. Baik, kalau nggak ada mungkin kita tutup. Semoga apa yang sudah kita pelajari bulan kemarin dan bulan ini ya bisa kita amalkan sama-sama, ya saya pribadi tentunya ini adalah sebagai pengingat saya pribadi di sini yang sudah mengajak ibu-ibu semuanya, ya karena ini lebih berat, ya jangan sampai kata Allah ya yuladina amanula apa, nggak boleh kita apa ya cuma bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan, ya maka ini adalah sebagai pengingat juga saya pribadi dan kita sama-sama ya Bu ya, kita di sini semuanya hadir di sini sama-sama kita dalam rangka untuk belajar. Ya, namanya orang itu kadang imannya naik turun. Ya, dengan adanya hal-hal yang seperti ini, pertemuan-pertemuan yang seperti ini yang akan bisa memotivasi kita untuk menaikkan iman kita. Ya, jadi selama ibu-ibu punya kesempatan atau ya diluangkan waktunya karena ini adalah kewajiban ya untuk menuntut ilmu. Ya, semoga hadirnya ibu-ibu semuanya di sini ya ini nanti bisa menjadi apa penyelamat kita ya untuk kita bisa menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin kita enggak tahu ya sekarang kita alhamdulillah menjadi tahu dan kita berusaha sama-sama kita untuk amalkan apa yang sudah kita dapatkan selama ini. Ya insyaallah ibu-ibu kan sudah sering ya belajar, maka yang berat itu adalah mengamalkannya. Maka di sini kita berusaha yang untuk senantiasa mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Oke. Kita tutup dengan kata terakhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam ya. yang benar itu datangnya dari Allah. Kalau ada perkataan saya yang nggak benar, yang nggak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, jangan diambil, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.